Terima kasih.

Yeah. Mama, kandhat donga marang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. nanging aku tresno ne omong ro kowe. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan. Padahal bojone ngomah mikir kedadi susah. Apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni tresnoku setengah mati. Tapi aku ra wani ingkari janji suci. Mungkin kowe udu jodohku tapi aku sayang padamu jujur sokon jero. Sabar sayang cincin wes ngalingkar neng cari manesku janji yo wes tak ucap neng ngarep panggulu saiki yo wes telat arep ngomong ke citra aku mau ngamen donga kowe iso bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe. Thank you. Krisno kali welasku. Kabar musibah di Itali. rasakan ku tak pergi darimu. Walau sejujurnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sesungguhnya aku menyadari melupakanmu, menghapuskan bayanganmu. Tak mudah pula bagi diriku untuk tak membencimu. Masih bareng kembar musik digital. Tak sanggup lagi diriku paksakan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku bertahan untuk tak pergi darimu. Kembar musik digitalnya Wasik. Thank you. bersama luka. Namun tak akan ku biarkan hatiku berair mata. Lambert.

apa maneh yen bab ah.